Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله إخواتي في الله والأخوات رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita at-taufiq was-sadat sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bermajlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya kepada kita semua. Ikhwati fillah wal akhawat rahimakumullah, marilah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk banyak-banyak mengingat hakikat kehidupan kita di dunia ini yang hanya bersifat sementara. Tentunya kita semuanya meyakini dan tidak ragu bahwasannya kita semua hidup di dunia ini hanya bersifat sementara, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang akan hidup kekal di dunia yang fana ini. Di antara kita ada yang dipercepat ajalnya, dan ada di antara kita yang hidup hingga masa mudanya. Juga ada di antara kita yang hidup hingga masa tuanya, namun akhir dari semua itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Maka ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian semua, bisyarri dengan kejelekan, wabil khair dan dengan kebaikan, fitnatan itu semua sebagai cobaan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan ataupun apa yang kita rasakan dari musibah, bencana, semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Takutlah kalian akan suatu hari di mana pada hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Mungkin hari-hari ini atau kemarin kita menyaksikan jenazah saudara kita, kita ikut memandikannya, mungkin kita ikut menyolatinya atau bahkan mengantarkannya ke kuburan. Kalau hari-hari kemarin kita menyaksikan teman kita dimasukkan ke dalam liang kuburnya, tapi pasti akan datang giliran kita sendiri. Nanti akan datang giliran kita yang akan diantarkan ke kuburan, dan kita akan dimasukkan ke dalam liang kubur kita, kemudian diratakan dengan tanah, kemudian ditinggalkan keluarga kita, semuanya meninggalkan kita, teman-teman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wan Nasa'i dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengingatkan dan mengkhabarkan tentang hal ini. Beliau bersabda, innal 'abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'an qur'ani 'alihim innahu la yasma'u qur'ani 'alihim fayatihi al malakan fayuq'idanihi. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia telah dimasukkan ke dalam liang kuburnya, kemudian teman-temannya telah meninggalkannya, wa tawalla anhu ashabuh, innahu la yasma'u qur'ani alihim. Pada saat itu mayat yang baru dikubur itu akan mendengar suara sendal-sendal mereka ketika melangkahkan kaki pergi meninggalkannya. Qala fayatihil malakan fayu'idanihi. Ketika itu lalu datang dua malaikat menghadirinya, mendudukkannya untuk menanyainya tentang perkara Rabbnya, perkara agamanya, dan perkara nabinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dan Allah menegakkan hari kiamat, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kubur-kubur kita. Dan kita akan mengalami proses perjalanan di hari kiamat. Proses perjalanan yang sangat panjang dan sangat mengerikan dan menakutkan. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kejadian-kejadian tersebut, marilah kita merenungkan dari ayat-ayat Allah yang akan kita dengarkan untuk agar kita banyak mengingat hari kiamat dan hari akhirah. Di antara kejadian setelah kita dibangkitkan nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kita semua. Seluruh umat manusia dikumpulkan di tempat yang satu di padang mahsyar. Wa dzalika yaumul hasyr, itulah hari perkumpulan seluruh umat manusia untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hari-hari yang panjang, terasa berat. Hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu akan ada kejadian-kejadian seperti Nasrud Dawawin. Nasrud Dawawin was-Sahaif akan dibagikan catatan amalan perbuatan masing-masing manusia di hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا." Maka barang siapa yang diberikan kitabnya, catatan amalannya dari arah kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, dia akan kembali kepada keluarganya dari orang-orang yang beriman dalam keadaan masrura, keadaan bergembira, ria. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا. Dan adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalannya, dia terima dari arah belakang punggungnya, wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura, dia akan berteriak dan dia akan mengatakan, celakalah aku, subura, celakalah aku ini. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahan, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, yang sangat panas. Innahu kana fi ahlihi masrura, dahulu di dunia dia telah merasakan kesenangan-kesenangan bersama keluarganya, orang-orang yang kafir, bersama teman-temannya dari orang-orang yang lalai, yang tidak beriman. Innahu dhanna an la yahur, sungguhnya dia dulu menyangka bahwa dia tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahf tentang nasib orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Nasib mereka dikisahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Kahfi. Wa wudhi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wa yaqulu ya wail wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Dan diletakkanlah Alkitab, yaitu catatan amalan perbuatan manusia. Fataral mujrimin. Pada saat itu, engkau akan melihat orang-orang yang bergelimang di atas dosa, orang-orang yang terjatuh di dalam dosa dan maksiat. Kamu akan melihat mereka musfiqina mimma fih, mereka takut, ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di dalam kitab tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Mereka berkata, duhai celakanya kami ini. Kitab apakah ini? La yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha. Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali telah tercatat dengan detailnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Apa yang dia amalkan di dunia, dia dapatkan dan dia lihat. Hadira, hadir di depan matanya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu sama sekali tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Ini nasib orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang mujrim. Adapun orang-orang yang beriman, maka akan dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian berikutnya akan ada hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab. Hari perhitungan amalan, kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah, langsung kepada Allah atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Wa yaumul mizan, juga akan ada kejadian hari perhitungan dan hari di mana amalan kita akan ditimbang. Kita akan ditimbang, catatan amalan akan ditimbang. Itu semua diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim seperti di dalam surah Al-Anbiya. Wa nadha'ul mawazinal qisth li yaumil qiyamah. Dan kami akan memasang timbangan, timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun yang akan dizalimi oleh Allah Azza wa Jal sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun hanya seberat biji yang sangat kecil, min khardal, biji sawi, ibarat biji yang paling kecil pun, dari kebaikan ataupun dari kejelekan, semuanya akan didatangkan dan akan ditimbang. Apalagi hal-hal yang besar. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Kemudian setelah itu akan ada kejadian-kejadian di hari kiamat lagi, seperti as-sirat, yaitu jembatan yang terpanjang di atas neraka jahanam. Semua kita akan melewatinya dan pasti akan menyeberanginya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Maryam. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, tiada seorang pun dari kalian kecuali akan melewatinya, melewati neraka jahannam, karena jembatan ini terpajang di atas neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, semua itu pasti akan datang dan semua itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Summa nunajjil ladzina taqaw, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan seperti itulah kalau kita renungi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu akan mempermudah, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sebaliknya. Di hari kiamat nanti Allah akan menghinakan dan Allah akan menyengsarakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, ataupun orang-orang yang mujrim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kejadian-kejadian ini pasti akan terjadi dan kita pasti akan mengalaminya. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu hatinya untuk semangat di dalam beribadah kepadanya, mentauhidkannya, menapaki jalan nabinya, dan dia akan berusaha, orang yang beriman dengan pertemuan Allah akan berusaha mengambil bekal. Adapun orang-orang yang kafir, dia tidak akan pernah terfikirkan akan perjumpaan dengan Allah, bahkan mereka mendustakan perjumpaan dengan Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sangat merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha, hingga ketika datang hari kiamat secara tiba-tiba, maka dia mengatakan, ya hasratana, sungguh sangat meruginya aku ini, sangat meruginya kami ini, ala ma farratna fiha, atas apa yang kami tinggalkan dari kebaikan dan dari ketaatan. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, sementara mereka memikul beban-beban mereka, dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun, amat buruk apa yang mereka pikul itu. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan solusi yang terbaik untuk kita banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat. Rasulullah bersabda, aktsiru zikra hadimil ladzat, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat, mengingat-ingat penghancur dari segala macam kenikmatan yang ada di dunia ini, yaitu al-maut. Adapun orang-orang yang tidak beriman dan kafir dengan itu semua, mereka berfoya-foya dengan dunia sampai melalaikan ibadahnya, melalaikan akhiratnya, dan mereka menyangka hartanya itu semua akan mengekalkan mereka, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. Celakalah orang-orang yang, setiap orang yang mengolok-olok kaum mukminin. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang senangnya mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, tidak diinfakkan di jalan Allah. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan mereka di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala membantah dia, kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian apa itu? Al-hutamah narullahil muqadah, neraka Allah yang menyala-nyala. Allati tattaliu ala al-af'idah, yang membakar sampai ke hati, begitu panasnya. Innaha alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah, sesungguhnya neraka itu akan ditutup rapat-rapat sehingga mereka tidak mampu keluar darinya dan mereka berputus asa, walayadu billah. Inilah nasib orang-orang yang kafir, orang-orang yang ragu, tidak mempercayai tentang perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang hanya mengejar dunia sampai melalaikan akhiratnya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dibanding dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka ingatlah, renungkanlah tentang hari kematian kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan ingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan lebih tahu dan yakin bahwa dunia ini sangat sementara dan sangat sebentar ketika kita telah meninggal dan tiba-tiba mati, ajal menjemput kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika kita sudah meninggal, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Sampai orang-orang yang menyesal tersebut menginginkan kembali ke dunia, tetapi penyesalan setelah itu tidak ada manfaat baginya. Allah berfirman tentang orang-orang ini, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ya Allah, kembalikan walaupun sebentar, saya akan beramal, saya akan beriman, saya akan mengerjakan amalan saleh. Itulah orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara dan menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kehidupan dunia yang sementara ini di dalam hadisnya seperti orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarah tsumma raha fatarakah." Ma ana fid dunya, tidaklah aku ini di dunia melainkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Istadhalla tahta asy-syajarah, kemudian dia turun sebentar di bawah pohon untuk berteduh, beristirahat sejenak. Tsumma raha fatarakah, kemudian setelah itu dia akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia. Janganlah tertipu dengan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah wal akhawat rahimakumullah, maka marilah kita jadikan apa yang kita punyai dari dunia ini, dari harta, kekayaan, anak-anak, keluarga, semuanya, jadikan itu semua sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk berjuang menegakkan agama yang benar dan menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai laki-laki, seorang suami, bertanggung jawab kepada siapa saja yang di bawahnya dari istri dan anak-anak, maka didiklah mereka dengan agama yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang istri, al-ummahat wal-akhawat, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berjalanlah dengan jalannya orang-orang yang terdahulu dari ummahatul mu'minin dan sahabiyah radhiyallahu ta'ala anhun, dan berakhlaklah dengan akhlak-akhlak yang baik, al-adab asy-syar'iyyah. Bantulah suami-suami kalian dalam mendidik anak-anak kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas jalan yang benar, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita dimatikan, diwafatkan di atas itu semua. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita semuanya dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.